الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang pertama kali marilah kita berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa zakirin, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjadi orang-orang yang syakirin, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang demikian sebagaimana telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, فَذَكُرُونِ أَذَكُرُكُمْ وَشْكُرُولِي وَلَا تَكُرُونَ, maka ingatlah oleh kalian aku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. أَذَكُرُكُمْ, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah. وَلَا تَكُرُونَ, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan melakukan amalan-amalan salihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang demikian telah dijelaskan oleh para ulama, oleh imam-imam ahlus sunnah wal jamaah, di antaranya adalah al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tatkala menjelaskan hakikat seorang itu bersyukur kepada Allah adalah al-qiyamu bita'atihi wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Hakikat bersyukur kepada Allah, kata beliau, adalah al-qiyamu bita'atihi. Menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan atau ibadah yang itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhannas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang berjudul Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat atau kelompok yang selamat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan apa yang terjadi pada umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi menyebutkan, sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 kelompok. Sintani wasab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. 72 berada di dalam neraka dan hanya satu yang ada di dalam jannah. Kata Nabi, yang ada di dalam jannah, yang ada di dalam surga, wahya al-jama'ah, yaitu mereka orang yang bersatu berpegang teguh di atas al-kitab wa sunnah. Inilah yang disebut dengan al-jama'ah. Wa fi riwayatin, dan disebutkan di dalam riwayat lain, kata Nabi, kulluhum finnar illa millatan wahidah, yaitu kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, semuanya berada di dalam an-nar, semuanya berada di dalam neraka, kecuali satu kelompok saja, yaitu kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku, inilah yang selamat, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka selanjutnya dijelaskan oleh Fadilatul Syekh rahimahullah, di antara jalan yang ditempuh oleh al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, tad'ul muslimina jami'a ilal jihadi fi sabilillah, wa huwa wajibun ala kulli muslimin hasba taqatihi wastita'atihi. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, tad'ul muslimin, mereka mengajak kaum muslimin jami'a secara menyeluruh. Mengajak untuk apa? Ilal jihadi fi sabilillah. Mengajak kaum muslimin untuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus diperhatikan di sini bahwasanya yang dimaksud jihad di sini adalah jihad sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentunya dengan terpenuhinya syarat-syarat, bukan hanya sekedar jihad. Karena kalimat jihad ini sering disalahgunakan oleh mereka, kaum teroris, kaum radikalis. Barakallahu fikum. Yang dimaukan jihad di sini adalah jihad sesuai yang diajarkan, yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jihad yang telah dicontohkan oleh imam-imam ahli sunnah wal jamaah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan ulama-ulama yang lain dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Bagaimana jihad yang dilakukan oleh mereka? Yang pertama, jihad yang dibangun di atas ilmu. Ini yang pertama. Yang harus pertama ada adalah ilmu, sehingga orang tersebut membangun jihadnya itu di atas ilmu, tidak di atas kejahilan, tidak di atas kebodohan. Ini jihad yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, indahu istita'ah, orang tersebut memiliki kemampuan, atau kaum muslimin saat itu memiliki qudrah, memiliki kemampuan. Dan yang ketiga, bahwasanya jihad tersebut berlangsung di bawah bendera waliul amr, di bawah bendera penguasa. Inilah jihad yang dicontohkan oleh imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa wajibun ala kulli muslimin, dan yang namanya jihad adalah wajib bagi setiap kaum muslimin, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga kata beliau, wa yakunu al-jihadu fi ma yali. Sehingga yang namanya jihad, kata Syekh, terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah al-jihadu bil lisani wal qalam. Yang pertama adalah jihad dengan lisan, jihad dengan tulisan. Ini jenis jihad yang pertama. Al-jihadu bil lisani wal qalam. Jihad dengan lisan dan juga jihad dengan tulisan. Bagaimana bentuknya ini jihad dengan lisan, jihad dengan tulisan? Yaitu bidakwatil muslimina wa ghairihim ila tamasuki bil islamis sahih, yaitu dengan mengajak kaum muslimin dan selain dari mereka yaitu dari kalangan orang-orang kufar, mengajak mereka semua supaya mereka at-tamasuk, benar-benar berpegang dengan Islam yang sahih, Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang sudah sempurna tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sehingga Nabi sallallahu sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyempurnakan risalah Islam ini, sehingga tidak butuh kepada ziyadah, tambahan-tambahan lagi, tidak pula membutuhkan pengurangan. Islam keadaannya sudah sempurna. Inilah diantara bentuk jihad dengan lisan, mengajak kaum muslimin kepada Islam yang sahih, Islam yang benar. Watahidil khali minasyirki, dan juga mengajak kaum muslimin kepada at-tauhid, yaitu tauhid yang khali minasyirki, yang bersih dari kesyirikan. Karena tauhid ini adalah merupakan dinul anbiya'i wa rusul. Tauhid yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah, memurnikan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Ini adalah merupakan dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, dari yang pertama sampai yang terakhir, sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para rasul di dalam berdakwah mereka mengajak manusia ila tauhid, sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyatakan wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Bagaimana dakwah rasul tersebut? Allah sebutkan an i'budullaha, mereka mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata, dan menjauhi at-tahut, yaitu peribadatan-peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga kita mengajak manusia kepada at-tahid, al-khali minasyirki, yang kosong, bersih dari kesyirikan. Dikarenakan mereka orang-orang yang beriman, mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan, mereka akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dan mereka orang-orang yang beriman, yaitu mereka orang-orang yang beriman, kata Allah, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Artinya orang tersebut bersih dari kesyirikan. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka akan mendapat, yang merupakan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, berdoa kepada Allah, wajnubni wa bani, Allah jauhkanlah anak keturunanku dari apa? Dari perbuatan menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah. Karena ini dosa yang sangat-sangat berbahaya. Ini perbuatan menyekutukan Allah, dosa yang sangat berbahaya, yang akan mengundang murka Allah. Apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? apa yang menyebabkan kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam diazab oleh Allah dengan diangkat bumi, setelah itu dibalik oleh Allah dan dihujani dengan batu. Tiada lain dikarenakan dosa-dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di dunia. Di akhirat pun Allah sudah mengingatkan, mengancam tentang bahayanya perbuatan menyekutukan Allah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka kata Allah, faqad haramallahu alaihil jannah. Allah telah mengharamkan bagi orang tersebut yang menyekutukan Allah, al-jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus Allah menyebutkan, wa ma'wahun nar, tempat kembali orang tersebut yang menyekutukan Allah, an-nar, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah menyatakan, wa mali zalimina min ansar, dan bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim, yaitu menyekutukan Allah, karena perbuatan menyekutukan Allah di dalam beribadah ini merupakan a'zamul zulmin, kezaliman yang paling besar. Sehingga Allah sebutkan bagi mereka orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kerugian yang amat besar, ayuhan nas. Kerugian yang sangat besar bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Kerugian saat di dunia menjadi budaknya syaitan, merasa takut dengan bulan Muharram. Wah, ini sudah masuk bulan Muharram, harus dibikin sesaji ini, harus dibikin acara ruat ini, sedekah laut, sedekah kali, dan seterusnya. Saat-saat ini, di bulan Muharram, yang merupakan bulan mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala melewati lisan Rasulnya, bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang mulia. Tapi betapa banyak manusia yang mereka tidak mengagungkan bulan tersebut untuk beribadah kepada Allah. Justru melakukan perbuatan ritual-ritual yang di situ barakallahu fikum, ritual-ritual kesyirikan. Ada yang namanya sedekah laut, sedekah gunung, sedekah kali, dan seterusnya. Yang di situ didatangkan para kahin, para dukun-dukun, dan seterusnya. Hati-hati, ini merupakan perbuatan syirik, dosa yang sangat besar yang akan membahayakan manusia. Yang Allah sudah mengancam orang-orang yang menyekutukan Allah akan terhapus amalan-amalan kebaikan orang tersebut. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, la in asyraqta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, engkau menyekutukan Allah, apa kata Allah, sungguh-sungguh akan terhapus seluruh amalan kamu, amalan-amalan kebaikan akan terhapus, dan sungguh kata Allah, engkau akan menjadi orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi. Inilah di antara jihad bil lisani wal qalam. Mengajak kaum muslimin kepada tauhid yang bersih dari perbuatan-perbuatan syirik. Waladhi akhbara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaqa'u bainal muslimin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasannya perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah di dalam beribadah akan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin. wa hatta ta'budu qabaila min ummatil al-awthan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan muncul hari kiamat sampai umatku mengikuti langkah-langkahnya orang musyrikin. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat Islam yang mengaku beragama Islam tapi mengikuti langkah-langkahnya orang-orang musyrikin. Kemudian kata Nabi, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai qabail min ummati, yaitu sekelompok dari umatku beribadah kepada al-awthan, yaitu beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada selain Allah bentuknya sangat banyak. Meminta keselamatan kepada kuburan-kuburan, kepada batu-batu besar, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini jihad atau bentuk jihad yang pertama, yaitu al-jihadu bil-lisani wal-qalam. Jihad dengan lisan dan tulisan. Kemudian bentuk jihad yang kedua, al-jihadu bil-mal. Jihad bil-mal, itu dengan harta. Bagaimana bentuknya? Jihad bil mal, jihad dengan harta. Wa yakunu bil infaqi ala nashril Islam. Yaitu orang tersebut dia menginfakkan hartanya untuk menyebarkan Islam. Wa tabi'i kutubu da'iyati ilaihi ala wajhis sahih. Dia menginfakkan hartanya untuk mencetak kitab-kitab yang mengajak kepada Islam dengan cara yang benar. Barakallahu fikum. Ini di antara bentuk berjihad dengan harta. Dia mengeluarkan hartanya untuk menyebarkan Islam atau mencetak buku-buku Islami, setelah itu dibagikan secara gratis biar ilmu sampai kepada tangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Atau bentuknya kata beliau, wa yakunu bitazi'il mali 'alal mu'allafati qulubihim min du'afa'il muslimin litathbitihim. Atau yang berikutnya, dengan dia membagikan harta kepada mereka orang-orang yang supaya lembut hati-hati mereka, sedang ditaklif hati-hati mereka. Atau membagikan harta kepada du'afa'il muslimin, kepada kaum muslimin yang lemah, litathbitihim, supaya mereka menjadi kokoh di atas agamanya, supaya mereka menjadi kuat di atas akidahnya, di atas manhajnya. Barakallahu fikum. Ini di antara bentuk jihad bil mal, atau dengan cara membeli senjata, dengan cara mempersiapkan para mujahidun, orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis jihad yang ketiga adalah al-jihadu bin nafsi, jihad dengan jiwa. Wa yakunu bil qitali wal ishtiraki fil ma'ariki linnasratil Islam. Yaitu seorang itu berperang, bergabung dengan tentara kaum muslimin untuk menolong Islam, untuk membela Islam. Dengan tujuan apa? Walitakuna kalimatullahi al-aliyya, supaya kalimat Allah, kalimat tauhid menjadi tinggi, menjadi mulia. Wa kalimatul ladzina kafaru hiya sufla, dan menjadikan kalimat orang-orang kafir menjadi rendah. Barakallahu fikum. Kemudian hal yang seperti ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Nabi menyatakan, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikin Jihadilah oleh kalian orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang pertama kata Nabi, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian. Wa alsinatikum, dan lisan-lisan kalian. Dengan lisan, dengan mengajak mereka kepada Islam, mengajak mereka kepada at-tauhid. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan pembagian al-jihad fi sabilillah. Kemudian bab berikutnya dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, alamatul firqatin najiyah. Alamatul firqatin najiyah, di antara tanda-tanda al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, golongan yang selamat. Bagaimana tandanya mereka al-firqatun najiyah, golongan atau kelompok yang selamat? Disebutkan di antara tandanya oleh Syekh rahimahullah, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, hum qillatun bainan nas, jumlah mereka sangatlah sedikit di tengah-tengah manusia. Da'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan mereka dengan kebahagiaan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tuba lil ghuraba." Berbahagialah bagi mereka orang-orang yang asing. Unasun salihun, yaitu sekelompok manusia yang salih. Orang yang salih dijelaskan oleh para ulama, yaitu alladzi qama bihaqqin nas wa haqqillah. Orang yang menjalankan hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia. Inilah orang yang salih. Unasun salihun, kata Nabi SAW, mereka adalah sekelompok manusia yang salih. Fi unasin su'in kathir, di tengah-tengah manusia yang kebanyakan mereka melakukan kejelekan. Tatkala kebanyakan manusia mereka melakukan kejelekan, bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, di sini muncul sekelompok manusia yang mereka melakukan ketaatan kepada Allah, yang mereka mentauhidkan Allah, yang mereka mengikuti sunnah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'ihim. Orang yang bermaksiat kepada Allah lebih banyak dibandingkan mereka orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwasannya Islam itu keadaannya akan kembali asing. Di antaranya adalah hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, inda Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Bada al-islamu ghariba, Islam itu datang dalam keadaan asing. Ini awal mulanya Islam, datang dalam keadaan asing. Bahkan tatkala turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, kum fa'anzir, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, bangkit dan berilah mereka peringatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit sendiri. Baru setelah itu diikuti oleh Abu Bakar. Setelah itu diikuti oleh Bilal. Sehingga Islam itu bermula dalam keadaan asing, kata Nabi. Wasaya'udu kama bada'a ghariba, dan akan kembali asing sebagaimana mulanya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi al-ghuraba, mereka orang-orang yang asing. Barakallahu fikum. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang asing seperti apakah yang mereka mendapatkan doa kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka disebutkan ada tiga sifat. Yang pertama, yaitu mereka orang-orang yang yahjaruna atanahum fi sabilillah atau fi sabili iqamatis sunaniddin. Yaitu yang dimaksud asing yang pertama, kata Nabi, mereka orang-orang yang meninggalkan negeri-negeri mereka, meninggalkan keluarga mereka dalam rangka untuk menjalankan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi asing. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, alladzina yasluhu idza fasada nas, yaitu yasbiruna ala din wala yanduruna li fasadin nas, yaitu mereka orang-orang yang bersabar untuk menjalankan agama, yang bersabar untuk menjalankan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak melihat kerusakan manusia yang semakin banyak. Dia tetap sabar di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat yang ketiga, ghuraba yang ketiga, kata Nabi adalah yuslihuna ma afsada nas, yakunu salihina fi anfusihim wa yuslihuna ma afsada nas bi da'wati ila Allah, yaitu mereka orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Dia melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amalan-amalan salih, tapi di sisi lain dia juga memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Bi da'wati ila Allah, dengan berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa ta'limil khairi, dia senantiasa memerintahkan kepada manusia bil ma'ruf, kepada perkara-perkara yang baik, dan melarang anil munkar, dari perkara-perkara yang munkar. Inilah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang datang dari Katsir ibn Abdullah an abihi an jadihi. Nabi SAW menyebutkan, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah mereka orang-orang yang asing, alladzina yuslihuna ma afsada nas min sunnati, yaitu mereka orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia, min sunnati, dari sunnahku, yaitu dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, walaqad akhbara anhumul Qur'an faqala madihan lahum, dan sungguh Al-Qur'an telah menghabarkan keadaannya mereka, madihan lahum, sebagai pujian untuk mereka. Apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasyakur, kata Allah, wa qalilun, dan sangatlah sedikit, kata Allah, min ibadiyasyakur, dari hambaku yang mereka benar-benar mau bersyukur kepada Allah. Orang yang benar-benar mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jumlah mereka sangat-sangatlah sedikit. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua dijelaskan oleh Syekh, al-firqatun najiyatu yu'adihim al-kathiru minan nas, golongan yang selamat, kelompok yang selamat, mereka itu dimusuhi oleh kebanyakan manusia. Wa yaftaruna alaihim wa yunabizunahum bil alqab, Bahkan mereka akan memberikan julukan-julukan dengan julukan yang tidak baik. Akan diberi julukan-julukan dengan julukan yang kurang baik. Bahkan yang tidak baik. Inilah ahlul haq. Orang yang mengikuti kebenaran. Orang yang mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syayatin minal jinni wal insi akan memberikan julukan-julukan dengan julukan yang tidak baik. Maka kata Syekh, walahum uswatun bil anbiya alladzina qala Allahu anhum. Mereka dalam rangka uswah mencontoh para al-anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah menyebutkan di dalam surat Al-An'am, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni yuha ba'duhum ila ba'di zuhrufil qawli ghurura. Ada Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikianlah telah kami jadikan pada setiap nabi musuh. Allah telah menjadikan pada setiap nabi musuh. Syayatinal insi wal jin. Musuh dari kalangan setan-setan jenis manusia dan setan-setan dari jenis jin. Yang mereka saling mewahyukan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dengan ucapan yang indah. Tapi menipu. Inilah yang dilakukan oleh syayatin. Barakallahu fikum. Maka Syekh akan memberikan contoh. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anhu qaumuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan kaumnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala membawa dakwatut tauhid. Tatkala mengajak manusia kepada tauhid, Rasul dijuluki dengan sahirun kadzab. Rasul dijuluki dengan tukang sihir yang pendusta. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan julukan yang kurang baik. Semoga bermanfaat ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.